di telan cara usam kenangan lambang di kaca jendela. Meski kita telah lama bersiap menghadapi saat ini, perjalanan ini suara tangis dan tawamu